kini jelas tak ada. Berganti semua dengan lamaran tangka. Lupakan aku, anggap saja tak pernah ada. Lepaskan beranku, jangan buat diri jadi rugi. Masih panjang jalan yang ku tempuh, masih banyak asa kan ku raih tanpamu. Masalah tetap ku pertahankan. Semua sisi burukmu terus coba ku redam. Inikah semua balasanmu? Pergilah jauh. Yo yo, now listen. Ingat waktu di mana waktu itu aku jatuh terpuruk. Kau datang dengan senyum yang hangat seperti peluk. Aku hanya seorang manusia yang rapuh dan rentan, tapi masih bisa membedakan jalan yang terang di antara kegelapan. Masih pantaskah sekarang kau datang dengan harapan yang tak mungkin jelas tanpa aku harus memelas dari cerita lalu yang kau buat berbekas. Inikah permainanmu? Inikah skenario yang kau tulis dalam drama untuk meluluhkan hatiku hingga ku harus memikul beban cerita sifat burukmu dulu. Masih banyak hati yang menunggu. Harus terus kulanjutkan hidupku.